masdarnya ta'aman wa ta'aman, ya. Taib dan seterusnya. Ya, wazannya fa'ila yaf'alu. Fa'ila fa'lan, ya. Baik, ya. Jadi at-ta'am ini adalah isim masdar, ya. Jadi ini bukan aslinya dari sana, tapi ini adalah mushtaq, ya. Di isim, ya, isim namanya isim masdar diambil dari kata kerja ta'ima yat'amu, ya. Apa artinya ta'ima yat'amu? Ta'ima yat'amu artinya apa? Makan. Bisa bermakna makan. Akala ya'kulu, ya, sinonimnya. Ya, sinonimnya akala ya'kulu. Bisa bermakna akala, ya. Mana ya? Akala. Baik. Ta'ima yat'amu ta'aman wa ta'aman. Jadi at-ta'am, jadi kalau ta'ima akala, ya, maknanya makan, berarti at-ta'am apa? Makanan. Ya, jadi ini jadilah isim masdar. Makanan, ya. Taib. Kemudian ta'ima yat'amu, kalau kita jadikan ke wazan sulasi mazid fi, ya, kita tambahkan satu huruf, wazannya at'ama yut'imu, wazannya af'ala yuf'ilu, maka jadilah at'ama yut'imu, ya. At'ama yut'imu. At-ta'ama yut'imu. Ya. Wazannya af'ala yuf'ilu. Taib. Ta'ima yat'amu. Makan, kalau diangkat ke wazan af'ala yuf'ilu at'ama yut'imu, maknanya apa? Memberi makan. Jadi kalau ta'ima zaidun, zaid telah makan, ya, at'ama zaidun muhammadan, ya, jadi zaid memberi makan kepada Muhammad, ya. Jadi kalau ta'ima makan, kalau at'ama memberi makan, ya, seperti misalnya dalam surah Al-Insan, ya, wa yut'imuna at'am, dan mereka, ya, para calon penghuni surga itu, yut'imuna at'am, mereka memberi makan miskinan kepada orang-orang miskin dan seterusnya, ya. Baik, ini at'am, jadi artinya adalah makanan, ya. Kemudian yang kedua asyarab, ya. Asyarab. Ini juga isim. Isim masdar, ya. Asyarabu. Ini juga ismul masdar. Dari kata kerja. Kata kerjanya apa? Naam. Kata kerjanya syariba. Yashrabu, masdarnya syaraban. Ya, wazannya apa? Wazannya fa'ila. Yaf'alu. Ya. Baik. Jadi asyarab juga isim masdar, ya. Jadi bukan aslinya dari sana syarab ini. dia adalah isim masdar, ya, mushtaq, diambil dari kata kerja syariba yasyrabu, ya, syariba artinya apa? Meminum, ya, syariba, dia telah meminum, yasyrabu, dia sedang meminum. Berarti kalau asyrabu, ya, minuman, ya, jadilah dia isim minuman, ya. Taib, ya, jadi ini apa namanya, ini maknanya, ya, at-ta'amu wasyarabu, ya. Dan ini sekarang kita masuk di judul ini, ya, at-ta'am wasyarab, ya, al-wahda al-khamisah, ya, atau al-bab al-khamis, bagian atau bab yang kelima. Taib, kita lihat, antum bisa lihat halaman 110, ya, al-ardu al-hiwarul awwal, ya, al-hiwar al-awwal, unzur wastami' wa'id. Baik, هذا الحوار atau هذه المحادثه تدور بين قاسم وسالم. Jadi percakapan ini antara Qasim dan Salim, ya. Qala Qasim, "Aina tadhhabu ya Salimu?" Salim, "Ila al-mat'ami." Qasim, "Kam wajbatan ta'kulu fil yawm?" Salim, "Akulu 3 wajabatin." Ya. Jadi di sini boleh dibaca akulu salasa wajabatin, boleh akulu salasa wajibatin. Jadi dua-duanya boleh. Ya, kalau antum lihat kamus, ya, itu di kamus ditunjukkan bahwa jamak daripada wajba adalah wajabatun atau wajibatun. Ya, atau wajibatun. Ya, jadi dua-duanya boleh. Ya, akulu salasa wajabatin atau akulu salasa wajibatin. Ya, al-fatura wal-ghada'a wal isya'a. Qasim, hadha kathirun jiddan, ana akul wajbatan wahidatan. Salim, hadha qalilun jiddan. Qasim, madha ta'kulu fil ghada'i? Salim, akulul arruzza wal khubza. Wa madha ta'kulu anta? Qasim, akulu as-samaka was salatata wal fakihata. Salim, ma waznuk? Qasim, 60 kilan. Wama waznuka anta? Salim, 100 kilin. Qasim, anta saminun jiddan. Salim, wa anta nahifun jiddan. Maratan thaniya. Qasim, aina tadhhabu ya Salimu? Salim, ila al-mat'ami. Qasim, kam wajbatan ta'kulu fil yawm? Salim, akulu 3 wajabatin. Al-fatura, wal-ghada'a, wal-asha'a. Qasim, hadha kathirun jiddan, ana akulu wajbatan wahida. Salim, hadha qalilun jiddan. Qasim, madha ta'kulu fil ghada'i? Akulul arruzza wal khubza. Wa madha ta'kulu anta? Qasim, akulu as-samaka was salatata wal fakiha. Salim, ma waznuk? Qasim, 60 kilan. Wa ma waznuka anta? Salim, 100 kilin. Qasim, anta saminun jiddan. Salim, wa anta nahifun jiddan. Ya, jadi di sini banyak mufradat yang baru. Ya, banyak kosakata-kosakata yang baru. Dan insya Allah kita akan lihat makna daripada kosakata-kosakata yang baru tersebut. Ya, dan saya harapkan antum semua, ya, setelah kita pelajari al-hiwar ini sebisa mungkin langsung dihafalkan. Ya, mufradat-mufradat yang ada di hiwar ini, lalu kemudian berusaha dipraktekkan, ya, apakah dengan lisan, minimal dengan apa, dengan tulisan, ya, jadi antum banyak nulis, ya, dan itu juga membantu kita untuk menghafalkan sesuatu dengan ditulis, ya, yang pertama. Yang kedua, kalau dengan ditulis itu lebih menguatkan hafalan kita, ya, lebih menguatkan hafalan kita. Ya, saya pernah baca bahwa di Cina itu ada metode yang apa namanya, kaum muslimin di sana, daerah di Cina kalau nggak salah, ya, ada metode yang sangat luar biasa. Jadi mereka apa namanya, ada semacam rumah tahfiz gitu, ya, lalu kemudian ya anak-anaknya itu di samping menghafalkan Al-Quran, mereka juga diberikan tugas menuliskan apa yang sudah mereka hafalkan. Jadi ketika nanti mereka sudah menjadi hafiz atau hafiza, mereka punya mushaf tersendiri, ya, jadi tulisan mereka sendiri, ya, tulisan mereka sendiri, jadi dari apa yang mereka hafalkan, ya. Dan ini terbukti, ya, antum bisa coba gitu, bisa tes. Ketika antum menghafalkan sesuatu, ya, ditulis dengan tidak ditulis, ya. Jadi kita menghafal tapi tidak dituliskan, lalu kemudian kita menghafal kemudian dituliskan apa yang sudah kita hafalkan, ya. Maka insya Allah akan lebih kuat diingatan apa yang sudah kita tuliskan tersebut, ya. Itu berbeda, ya. Baik, kita lihat, ya. Baik, ikra'i al-hiwar, nanzur al-mufradat. Nah. Naam. Aina tadhhabu ya Salim? Naam, lanjut. Sudah tahu. Ila naam, ila al-mat'ami. Baik, al-mat'am. Taib. Al-mat'amu. Ma mana al-mat'amu? Naam. Al-mat'am, ya. Laisa al-mat, laisa dapur, ya. Al-mat'am ini isim makan, ya. Ini ismul, ismul ismul makani, ya. Ini nama tempat. Jadi ini mushtaq, ya. Jadi kata ini mushtaq. Ini bukan asli. Ini diambil dari kata kerja. Apa tadi kata kerjanya? Naam, ta'ima. Yat'amu. Ya. Taib, ya. Al-mat'am ini bukan aslinya, bukan asli dari sana. Tapi ini namanya ismul makan. Nanti kalau dalam ilmu saraf kita pelajari, ini namanya ismul makan. Nama tempat. Ya. Nah, ini mushtaq diambil dari kata kerja. Ta'imayat amu. Apa tadi artinya ta'imayat amu? Makan. Berarti tempat, ya. Kalau berarti kalau al-mat'am adalah tempat untuk makan. Ya. Jadi ini isim, isim makan namanya. Ya. Nah, makanya mat'am ini sudah banyak diterjemahkan orang dengan apa? Dengan restoran, ya, restoran atau tempat makan, ya. Tapi aslinya tempat makan, ya. Jadi di mana ada tempat yang dikhususkan untuk makan di situ, ya, maka itu namanya al-mat'am. Tapi kalau biasanya orang sekarang sudah al-mat'am itu identik dengan apa? Dengan restoran. Ya, padahal al-mat'am ini adalah isim makan, nama tempat dari kata kerja, diambil dari kata kerja ta'ima yat'amu. Ta'ima telah makan, yat'amu sedang makan, al-mat'am tempat untuk makan, ya. Baik, lanjut. Nah, ya. Wajibatun. Ya. Wajibatun. Apa makna wajibatun? Ya, wajibatun itu bisa bermakna, bisa bermakna hidangan, bisa bermakna sajian, ya, bisa bermakna apa? Menu. Itu wajibah. Jadi ini mufrad, nanti ada jamaknya. Naam, taib, lanjut. Naam, akulu salasa wajibatin atau wajabatin. Jadi dua-duanya bisa, ya. Ini mufradnya, ini mufradnya. Ini mufradnya, kemudian jamaknya adalah apa? Wa bisa wajabatin, wajabatun, wajabatun bisa juga apa? Wa wajbatun, ya. Jadi dua-duanya bisa dipakai, ya. Jadi wajibatun, jamaknya adalah wajabatun, bisa juga wajibatun. Jadi ini bisa di fathah jimnya, jimnya juga bisa di apa? Bisa di apa? Ah, ini bisa di fathah, kemudian ini bisa sukun, ya. Baik, jadi dua-duanya bisa. Jadi kita bisa katakan akulu salasa wajabatin. Atau kita juga bisa katakan akulu salasa wajibatin, ya. Jadi dua-duanya bisa dipakai ya. Wajibatun wahidatun, wajibatani tsnatani tsalatsu wajibat, arba'u wajibat dan seterusnya. Ya, jadi ini mufrad tunggal, kemudian wajibat jamak atau plural. Ya. Taib, lanjut. Taib. Al-Fatur. Baik, mana al-Fatur? Ya, al-Fatur itu adalah breakfast, ya. Jadi sarapan al-Fatur, ya. Ada yang mirip-mirip dengan al-Fatur, yaitu al ya, apa perbedaannya? Kalau ini breakfast, al-fatur. Kalau al-futur apa? Ya, ini sudah jadi bahasa, disadur ke dalam bahasa Indonesia, futur. Ya, futur. Ya, maknanya al-futur itu al-wukufu ba'da al-harakah. Ya, jadi berhenti setelah bergerak. Ya. Biasanya orang rajin gitu baca Quran, tiba-tiba ya tiba-tiba sebulan nggak pernah baca Quran, itu namanya futur ya, itu namanya futur ya. Jadi ada orang awalnya semangat menuntut ilmu, tiba-tiba turun akhirnya nggak menuntut ilmu sama sekali, itu yang disebut sebagai futur, bukan fatur. Kalau al fatur breakfast, kalau al futur ini ya futur, sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia ya. Kata Rasulullah SAW, likulli amalin syirrah, setiap amal itu ada masa semangatnya ya. Kemudian walikul lisyirratin fatrah au kama qal ya, kemudian setiap masa semangat itu ada masa futurnya. Barang siapa yang masa futurnya itu ke sunnah ya, maka dia telah beruntung ya, kata Rasulullah. Tapi barang siapa futurnya itu kepada selain sunnah, maka dia sungguh telah apa, celaka, sungguh dia telah binasa. Ya, seperti itu. Kemudian ada al-fatura. Ya, ini juga mirip-mirip ya. Al-fa ya. Al-fatura, ya. Jadi al-fatur, al-futur, al-faturatu. Ya, apa artinya al-fatura? Ya, ini yang bawah. Kita biasa kalau habis beli sesuatu, itu biasa ada faturanya. Ya, ada faturanya. Jadi harganya 60.000, itu di situ ditulis di kertas itu. Ya, apa? Nota. Ya, mungkin Allah Ta'ala alam bisawab faktur itu. Apa artinya faktur? Apa sinonimnya faktur? Nota kan? Wallahu alam bisawab, mungkin faktur yang kita kenal dalam bahasa Indonesia mungkin diambil dari sini, al-fatura. Ya, al-fatura itu adalah nota, nota pembelian. Itu namanya al-fatura. Jadi kalau al-fatur ya breakfast ya, kemudian al-futur futur dalam bahasa Indonesia, kemudian al-fatura itu nota, nota pembelian. Ya. Nota pembelian. Ya, dari asal sini juga diambil dari kata iftar. Iftar itu berbuka puasa. Ya, baik. Lanjut, kemudian wal ghada, al ghada. Mana al ghada? Al ghada'u. Ya, al ghada apa? Ba'da al fatur, ya, lunch, ya. Kemudian al isya. Nah, bukan al-isya, al-asya. Al-asya'u. Apa al-asya'u? Makan? Makan malam, ya. Tapi kalau al-isya'u? Kalau al-isya apa? Kalau al-asya kan makan malam, ya. Dinner, ya. Malam. Tapi kata Isya, waktu Isya, ya. Jadi al-asya'u ba'dal Isya, ya. Biasa dengarkan ungkapan al-asya'u ba'dal Isya'i. Apa artinya al-asya'u ba'dal Isya'i? Ya, makan malam setelah sholat Isya, ya, setelah waktu Isya, ya, seperti itu. Ya, jadi itu perbedaannya. Jadi hati-hati, salah ucap, salah makna. Jadi bukan al-Isya, kalau al-Isya waktunya, ya. Kemudian kalau al-Asya'u itu makan malam, ya. Baik, lanjut. Naam, sudah tahu. Naam. Naam, lanjut. Naam. Taib. Taib. Al-aruz, ya. Taib. Mana al-aruz tu? Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, ini disadur dari bahasa Arab, ya. Ini disadur, rice ini itu disadur dari al-aruz. Ya, al-aruz artinya apa? Nasi, ya. Baik, kemudian apa? Al-khubzu. Ya, al-khubzu. Apa artinya al-khubzu? Roti, ya. Dan ini al-khubzu ini ada banyak dalam Al-Quran, ya. Kata al-khubzu banyak dalam Al-Quran. Di antaranya ada dalam surah Yusuf, ya, dan di tempat-tempat yang lainnya, ya. Taib, lanjut. Naam, lanjut. Naam. Taib, mama nasamaku? Ya, asamaku ikan. Ya. Taib, kemudian tadi apa? Naam, as-salata. Taib, mana as-salata tu? Salat. Ya, salat, ya. Salat. As-salata. Salata itu bisa juga bermakna acar. Kalau kayak di kita itu bisa diartikan as-salata itu bisa bermakna acar. Iya, ya, bisa juga bermakna salat, ya. Kemudian apa tadi? Al-Faqihah. Al-Faqihatu. Al-Faqihah itu apa? Buah, ya. Baik, lanjut. Naam. Waznun. Ya. Waznuka terdiri dari dua kata, ya. Waznun dan apa? Kaf, ya. Jadi waznuka. Ya. Taib, ma makna waznun? Ya, waznun itu berat, ya. Kalau mizan, mizan apa? Mizanun adalah apa? Alat untuk menghitung berat, ya. Jadi apa namanya? Mizan itu timbangan. Ya. Waznun berat, ya. mizan alat untuk mengukur apa berat badan kita, maka disebut sebagai timbangan. Ini isim alat namanya, ya. Kalau yang tadi mat'am, seperti mat'am isim makan, kalau ini isim alat, mizan, ya. Taib. Jadi waznun kemudian tambah kaf. Ini kaf damirul muttasil, ya. Mudhaf mudhafun ilaih. Maka waznun, seharusnya waznun tidak pakai alif lam, tanwinnya dihilangkan karena dia disandarkan kepada apa? Kepada damirul muttasil. Maka dihilangkanlah tanwinnya. Jadi waznuka, timbanganmu, ya, atau beratmu, ya. Taib. Lanjut. Enam. Situna kilan, ya. Kilan, kilun ya, kilo, ya. Ya. Kilun. Ya, itu artinya kilo. Ya, berarti kalau situna ya, situna kilan. Perhatikan di sini, kalau 60 ya, kelipatan-kelipatan ya, kelipatan-kelipatan 20, 30, 40 ya, jadi isrun ya, kemudian salasun, arbaun, khamsun, kemudian situn, sab'un, samanun, tis'un ya. Itu tamyiznya, tamyizul adat. Ya, setelahnya, setelah angka ini tamyizul adat atau ma'dudnya ya. Maka apa namanya tamyiznya di sini, afwan. Ya, ini kita jadikan apa? Kita jadikan mufrad mansub. Ya, jadi isyruna kilan salas isyruna kilan salasuna kilan kemudian arba'una kilan kemudian khamsuna kilan kemudian situna kilan kemudian sab'una kilan kemudian samanuna kilan kemudian tis'una kilan. Jadi 20 sampai 90, maka tamyiznya ini ya, tamyiznya ini kita jadikan apa? Kita jadikan mufradun mansubun. Ya, jadi mufrad ya, tunggal mansub di nasab ya. Ya. Jadi ini mufrad kilo ya, kemudian mansub di nasab, alamat nasabnya dengan fathah. Ya. Jadi perhatikan ya, 20 sampai 90. Ya. Seperti misalnya contoh lain ya, qalamun, pulpen yang mudah ya. Qalamun. Isruna qalaman. Salasuna 30 jadi 20 pulpen, isruna qalaman. 30 pulpen, salasuna qalaman. 40 pulpen, arbauna qalaman. Kemudian 50 pulpen, khamsuna qalaman. Ya, 60 pulpen, situna qalaman. Tu, apa namanya 70 pulpen sab'una qalaman, 80 pulpen samanuna qalaman, 90 pulpen tis'una qalaman ya. Sama misalnya dengan kitab ya, kitab misalnya ya, isruna kitaban, 20 kitab, salasuna kitaban, 30 kitab, arbauna kitaban ya, sampai nanti tis'una kitaban, 90 pulpen, demikian seterusnya ya. Baik, jadi kita jadikan tamyiznya ini, kita jadikan mufrad mansub ya, tunggal bukan jamak ya, kemudian mansub dia di nasab, alamat nasabnya dengan apa ini, dengan fathah, fathatain ya. Baik, lanjut. Naam, wa ma waznuka anta ya. Naam, nanti kita terjemahkan. Baik, lanjut. Naam, perhatikan kalau sudah 100 ya, kalau sudah 100 ya, maka bukan lagi mufrad mansub. Ya, bukan lagi mufrad mansub, bukan lagi mansub. Ya. Tapi kalau 100, ya ini 100, maka kita jadikan mufrad, tetap mufrad tapi majrur. ya, kilin, ini kaidahnya ya. Jadi kita jadikan apa? Mufrad majrur. Ya. Kalau ini kilan mufrad tunggal mansub di nasab, alamat nasabnya dengan fathah. Tapi kalau 100 ya, 100 ya, nanti begitu pula dengan 100, 200, 300 gitu kan, dan seterusnya ya. Maka tetap mufrad, akan tetapi dia majrur ya. Dia majrur. Ya, jadi dia tunggal. Ya, kemudian dia apa? Dijar. Dijar. Nah, seperti kita lihat di sini, alamat jarnya dengan kasrah. Ya. Jadi saya ulangi, 20 sampai 90 tamiznya, tamizul adatnya itu kita jadikan mufrad mansub, ya. Tunggal, tamiznya tunggal, kemudian mansub. Kemudian dia dinasab. Ya, kemudian dinasab. Nah, kalau 100 maka bukan lagi mufrad mansub, tapi mufrad majrur, ya. Mufrad tunggal kemudian majrur dijar. Alamat jarnya dengan apa? Dengan kasrah. Ya, jadi bisa difaham ya bedanya ya. Nanti ada kaidah-kaidahnya. Kalau kita sudah pahami kaidahnya, maka nanti gampang, ya. Jadi misalnya tadi, ya. Isruna qalaman, salasuna qalaman, arba'una qalaman, khamsuna qalaman, situna qalaman, sab'una qalaman, samanuna qalaman, kemudian tis'una qalaman, mi'atu qalamin. Ya. Kitab misalnya, ya. Isruna kitaban, salasuna kitaban, arba'una kitaban, khamsuna kitaban, situna kitaban, sab'una kitaban, samanuna kitaban, tis'una kitaban. Ya, kemudian apa? Mi'atu kitabin. Ya, jadi bukan lagi mansub tapi majrur, ya. Dan insyaallah kita akan lebih mendalami itu nanti. Taib, lanjut. Naam. Samin. Ya. Saminun. Taib. Samin. Mau mana samin? Ya. Samin itu gemuk. Ya. Taib. Antum bedakan ya. Ada juga yang seperti ini. Ya. Hati-hati. Salah ucap, salah mana. Ya. Satu. Sebenarnya. Ya, kalau yang di atas dengan sin, ya. Kalau yang di atas dengan sin, saminun. Kalau yang di bawah dengan sin, dengan sa, saminun. Ya, ini dengan sin, ini dengan sa. Saminun, saminun, ini saminun. Ya, kalau yang saminun, ya, sik, ya, gemuk. Kalau saminun apa? Apa? Saminun berharga. Ya, kalau ini gemuk. Ya, jadi anta saminun, engkau gemuk. Ya, kalau untuk perempuan tinggal ditambahkan tak marbuta. Jadi anta anti saminatun. Ya, tapi kalau misalnya samin, anta saminun dengan sa. Ya, anta kalau ini anta saminun, engkau gemuk. Ya, kalau perempuan anti saminatun, engkau gemuk. Ya, tapi kalau anta saminun, ya, engkau berharga. Kalau perempuan anti saminatun, engkau berharga. Ya, jadi itu bedanya. Hati-hati, salah ucap, salah makna. Ya, jadi az-zahabu saminun. Ya, emas itu berharga. Ya, taib, lanjut. Naam, nahif. Ya, nahif ini lawannya ya. Nahifun. Ya, nahifun itu apa? Kurus ya, lawan daripada samin. ya. Baik, kita sudah lihat semua mufradatnya. Sekarang kita coba baca ulang lagi ya, kemudian kita terjemahkan satu-satu. Nah, kerai wa tarjimi. Nah, nah, kamu juga tanpa puluh beliau berapa porsi kamu yang kamu makan selama sehari dalam sehari. Nah, aku salah kalau coba hati aku makan 3 porsi apa tuh awal goda awal asya makan sarapan, makan siang, dan makan malam. Nah, ada kaki yang juga ini banyak sekali. Nah, karena aku juga tanpa waktu datang aku hanya makan 1 porsi. Iya, yeah. Ada kali yang tidak ini sedikit sekali. Nah, ada satu bulu dari apa yang kamu makan pada makan siang. Aku aruza walaupun sudah aku makan nasi dan nasi. Ada satu anta dan apa yang kamu makan. Aku sama kalau salad kalau tahunya. Aku makan ikan dan salad dan juga buah. Nah, nah walaupun apa berapa berat badanmu? Aku nasi kali 60 kilogram. Kemauan buka anta dan berapa berat badanmu? Ini aku pilih 100 kilogram anta kami yang berat. Kamu banyak sekali anta nasi sendiri dan kamu terus sekali. Nah, ya. Jadi ini maudunya ya, at-ta'am wa syarab ya. Al-hiwar al-awwal, percakapan yang pertama. Unzur wastami wa'id. Unzur, dengarkan, lihat atau simak, apa unzur, perhatikan ya, wastami dan dengarkan atau simak, wa'id dan ulangi. Aina tadhhabu ya Salim? Aina tadhhabu? Kemana kamu pergi ya Salim, wahai Salim? Ilal mat'ami, ke rumah makan atau ke restoran. Kam wajibatan ta'kulu fil yaum? Kam wajibatan, berapa porsi ya, atau berapa hidangan, ta'kulu fil yaum, engkau makan dalam sehari. Jadi perhatikan ya, di sini ada kam. Kam itu lil istifham di sini ya, untuk bertanya. Maka setelah kam ini apa namanya, isimnya ya, tamyiznya ya, tamyizul adatnya adalah mufrad mansub ya. Jadi kam wajibatan ya, jadi wajibah di situ mufrad, kemudian mansub dinasab ya, dengan apa namanya, dinasab dengan fathatain di situ. Jadi kam wajibatan ya, jadi berapa menu atau berapa porsi ta'kulu fil yaum, yang engkau makan dalam sehari. Akulu salasa wajibatin atau akulu salasa wajibatin ya, akulu saya memakan salasa wajibatin ya, 3 porsi atau 3 menu dalam sehari ya. Di sini perhatikan ya, adatnya di sini muzakkar salasa, bukan salasata. Karena apa? Karena tamyiznya, tamyizul adatnya atau ma'dudnya yang dibilang adalah apa? Adalah mu'annas. Maka di sini kita adatnya, bilangannya kita pergunakan muzakkar. Ya, jadi akulu salasa wajabatin. Akulu fi'il dan fa'il. Ya, salasa di situ maf'ulun bihi. Ya, salasa di situ adalah apa? Maf'ulun bihi mansub. Ya, wa huwa mudhaf. Ya, wajabatin mudhafun ilai. Al-fatura. Ya. Al-fatura juga al-fatura maf'ul juga ya, maf'ulun bihi juga al-fatura ya, jadi makan sarapan ya, kemudian wal ghada'a dan makan siang, kemudian wal asya'a dan makan malam ya. Hadza katsirun jiddan, ini banyak sekali ya. Ana akulu wajibatan wahidatan, saya hanya memakan satu porsi saja ya, atau satu menu saja. Ya, kata Salim, hadza qalilun jiddan, ini sedikit sekali. Ya. Madza ta'kulu fil ghada? Apa yang engkau makan pada makan siang? Ya. Akulu al arzza wal khubza. Saya makan nasi dan roti. Ya, wa madza ta'kulu anta, dan apa yang engkau makan? Ya, akulu as-samaka. Aku memakan ikan, wassalata dan salad, wal fakihata dan buah. Ya, ma waznuk? Ya, perhatikan, bukan kam di sini ya, bukan kam wazna, bukan kam waznuki atau kam waznak, tapi ma waznuk ya, yang maknanya berapa timbanganmu. Ma waznuk, berapa timbanganmu, berapa berat badanmu ya. Situna kilan, situn 60 kilan kilo, ya. Ma wa ma waznuka anta, dan berapa berat kamu, ya. Mi'atu kilin, ya, 100 kilo. Anta saninun jiddan, engkau gemuk sekali. Wa anta nahifun jiddan. Kemudian kata Salim, wa anta nahifun jiddan, engkau yang kurus sekali, ya. Baik, ya, ini apa namanya, hiwar al-awwal, ya. Dan insyaallah kita lanjutkan sedikit, ya, al-mufradatnya. Ya, nah, ikra'i al-mufradat. Nah, ma'atar jamah. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Naam. Faturun. Naam. Waznun berat atau timbangan, naam. Qalilun, sedikit, kathirun, banyak. Mi'atu kilin. Mi'atu kilin. Mi'atu kilin. 100 kilogram. Naam. Saminun, gemuk, nasi, kotus. Naam, taib, ya. Jadi ini diusahakan dihafal, ya. Jadi minta tolong antum usahakan hafalkan ini, ya. Kemudian setelah antum hafalkan, antum usahakan praktekkan. Insya Allah kalau antum sudah hafal dan antum biasa praktekkan, ketika kita bercakap-cakap, kapanpun itu, dimanapun itu, kita mau ucapkan langsung keluar. Seperti ketika kita berbahasa Indonesia, kita mau ngomong apa, gitu kan, langsung keluar. Ya, langsung keluar. Jadi itu otomatis. Yang penting apa? Hafalkan dulu, kemudian realisasikan, praktekkan. Insya Allah nanti berikutnya, ya, ketika dibutuhkan, insya Allah langsung keluar. Sebagaimana kita kalau berbahasa Indonesia. Ya, nah. Kita lanjutkan ke tadrib, ya. Jadi insya Allah besok kita tinggal lanjut ke al-hiwar as-sani. Naam. Tadrib. Naam. Tadribu. Adibani as-sani. Naam. Matar jama. Latihan. Yoka. Terus sama soal. Naam. Awal. Ila aina yang kebesarin. Naam. Tarjimi awalan. Ila aina. Kemana salim akan pergi. Naam. Nah, itu namanya bikhtisar, dengan singkat, simple, ya. Ila aina yadhhabu Salim? Salim apa namanya? Salim apa? Ila aina yadhhabu Salim? Salim hendak kemana, ya? Mau berangkat kemana Salim? Ya, ilal mat'am. Jadi langsung, ya, ke restoran atau ke rumah makan. Nah, lanjut. Nah. Salim, ya. Nah, jadi langsung, ya. Taib. Asalis. Naam. Qasim. Taib. Arabi. Mada. Tarjim awalan. Apa yang Qasim makan saat makan siang? Naam. As-samaka maf'ulun bihi. As-samaka wasal. Naam. Ikan dan salat dan buah. Taib. Al-khamis. Mada ya'kul salim kududai. Apa yang salim makan saat makan siang? Naam. Al-arudza wal-kubuda. Naam. Nasi dan roti. Mawad dan salim. Berapa berat badan salim? Naam. Taib. Taib, ya. Walhamdulillah intahaina minal hiwar wal mufradat wa tadrib, ya. Wa insyaallah gadan sanastamir ila al hiwar atsani insyaallah, ya. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nakhtatim naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.